teu hayang pasea jeung Siantreja, teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang, teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu, teu hayang pasea jeung ulah dia balat tamtama, tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca. Beres teu mah. Siang mah. Hayang langsung jeung saya. Teu hayang pasea jeung Kang Tardi. Cia. Teu hayang deui pasea jeung Kang Nandang. Hayang sia teh pasea aing jeung Kang Apud. Kang Apud anjing teh geus. Aduh. Ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osin. Mun teu seuri goblok. Wing geus sami. Mung gelut jeung saha? Wing mung gelut jeung jelema. Jeung naon deui atuh? Mung gelut jeung orang utan. Mung deui jeung naon? Mung gelut jeung gajah. Hayang jeung naon atuh? Mung gelut jeung sasatoan. Hayang langsung. Hayang langsung ge sare di imah. Terawe anjing. Wah wah wah. Hayang ka batur mah bisa. Cirina teh ku terawe teh jari. Aduh. Aya lu mah. Mun aya malah. Hayang uing hayang nyari ngabodor. Kunaon resepna? Kudu loba ngakan uyah. Atawa teuleum di laut 3 minggu. Atuh pae heueuh nyari teteh. Aya uyah. Dari ampun. Nyari kana kojor. Modar, modar, modar teh nyari. Tong loba teuing heureuh sia. Mun geus dilah. Da yakin unggul ayeuna mah lah. Naon unggul? Unggul salira. Nya. Anu bakal unggul mah Portugal. Portugal unggul. Ah, kaliwat. Kaliwat itu. Tak itu ieu, wayahna bantuan bejaan bola dia bola tamtama. Mangga hayo serang. Mangga. Eh. Wah, singkir. Naon tinggalkeun lengan baju? Kumis diberesan. Erek kelut. Hei. Urang peringgandan ni. Radenan ye. Acu dia aing pangnang manglawankeun ka kebo ijo teh lumayan ne aing teh. Naon? Usaha tina ganya. Oh tina ganya bungo. Emang cekil atuh. Mun cekil teteh usaha tina eta teh euy. Oh pasti atuh. Ayeuna dicarek ku si Gatot Kaca Surawe jeung megatkeun ti koro aing heuh. Oh ti dinya dendapna teh mah. Hey Gatot Kaca. Saha wae ka dinya lah. Anu datang ka depan aing sakira-kira na wani mah. Datang neratangan mah. Datang neratangan mah. Euh pakulingan anak. Aduh-aduh kasep-kasep teuing. Ieu jelema jeung lunguh. Jiga-jiga turunan menak diwastanu nu jadi wadana. Nah maneh meni kitu tukang olo-olo. Ya bener. Raja penggawa. Iya. Sobat-sobat yang nyaho jeung kaula sing hareupan. Ngaranna Abimanyu. Abimanyu. Naonana si Gatot Kaca? Kaula adina. Adina. Adina. Kasep euy. Nah, kasep. Kasep bener kasep. Jiga-jiga turunan Tionghoa. PT. Eh, sok kayang nyahok urang okop pikiran pati. Bener. Ya. Maju. Ya. Gado di Tajong. Ah, buat enggak. Hebat, oi. Icup sebelum sekali, tapi nahat Tajong dan pika perus gini. Aduh, kawas kepret Kang Yadi gini. Oh, gitu, Klang. Ay, woi. Aduh. Gelo, oi. Tersangka cing, yuk. Ayo maju kurang ajar ya. Aya, ya. Lesotkeun buta sok. Dek kumaha maneh manyun? Lesotkeun ai. Hayang nyaho hayang. Lesotkeun. Geus eleh. Geus eleh. Geus eleh. Eta geus eleh. Elehiji ayo siapa Juragan Abi Manyu dialungkeun. Pilarian. Aduh, silak. Lan pikang perang we cenah. Dikersakeun selamat Kang. Nuhun, nuhun. Sok. Ditinggal ku akan tidur. Dimas. Abi Wanyu. Kakang Anterja. Kuma. Selamat. Nuhun, nuhun. Ya. Ulan. Dimana rag-rag. Pilarian atuh kayaknya ke Sukabumi. Alah. Munino jos kana pipi. Oh eta. Rada getih. Ieu pipi abdi ka tojos. Ubaran leu. Ubaran leu. Ubaran geudi. Tiraha maneh make jeung lagam kitu. Saprak gaus sareng Acep Sulaemi. Itu bebarengan wajeng si Surai. Agan, kaula eta salamet. Salamet tawala sumuhun nuhunna. Muni melang abdi duh. Haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah. lain tu awak insap-insapnya entah sutija Ah, jalan mana dulu? Somong kata jalan mak itu teh. Padahal dulu kata kajian teh. Oh dulu. Jalan mana kata dulu? Ini rewas mana wite teh ayah agandu. Beda yang merisada musen. Ari maneh mawa naon eta? Atuh da ieu mah senjata serbaguna. Wah, kabula kabale. Syakabula syakabale. Bisa diangge pangese terbab. Bisa. Sakalieun eta tarompet. Bisa. Multifungsi. Ngacapi, nyaron. Caron. Nah, eta teh panah ongko gonewa. Dipake mentang bisa. Bener. Bisa lamun maneh teh mah aya balad tamtama hayang hiburan bisa. Tiasa ku abdi. Wah, di. Ku abdi tiasa. Hiburan ku akan. Asa nyarios ye. Acara. Mangga, Agan. Acara ngeunteun opat. Agan palai lagu naon? Cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh teh ngesetkeun narba. Surupkeun, surupkeun. Teu percaya teh abdi? Henteu tinggalikeun. Ya. Ya. Burukan teh. Deui. Geuning sadanu ngaragaji. Arepusna teh teh CF. Palai lagu naon agan? Naon? Palai lagu naon? Apan ieu terek perang? Lah, keneh anteu perang mah deun. Urang ngalagu heula we na mah. Mundut lagu naon? Sing sok mental lagu genul. Genul. Asa teu aya genul eta teh geuning genuh rekreasi. Genuh kreasi pangitan ta eta. Tah, kitu menak teu apal kana lagu. Menak teu apal kana seni, da moal nya ah kitu na ge. Mata kaya duit keur seni teh dihakannya geuning. Apaleun teh. Lain teh apal teh. Gerak wae gandagukeun. Sok. Tersangka gening tersangka temang nire nusatia saya gening silung pot kawatna ngan hiji. Aduh sia nyelakakeun bae aing. Kitu sia tigiri harja dua kadieu teh ngadon ngahina aing. Agan abdi teh asa narompet. Cing sok. Yor yo. Cing tarompet teh. Surupkeun dara, surupkeun. Paya lagu daun agan. Cing buah kau. Geuning leop ieu leho nolong. Lain ka aing teh nyelakakeun deui kabeh jelema teh. Rasakeun buta-buta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Pas nu gelo we ka ingge ah. Aing jiga lempang dorna nya. Jiga kan. Adoh, adoh, adoh. Anger. Eleh. Cicing. Aya Eka dulu. Paman druna paman. Cobik ka di kapayun lingina pulang ngarasa bagja nu sareh pebadanna paman. Adoh. Yok si sekak dawala naon hiling hiling montong ngahalangan Kang Saryei si celumputan siang goreng pecut. Ora sapira udang denawa ora sapiring ayahku hebat teh makan aing euy. Oh, beres. Kalau bukan Akang. Alah, kalau bukan Akang cilaka. Oh, betul. Pasti melenceng ka manyang. Walah. Mana wit teh aya agan. Hebatnya kan teh makan abdi. Kalau bukan teh makan abdi, wah akan meleset kepada yang bukan-bukan. Bener mana hebat sungguh, tapi tinggali heula panahna nu saha, tinggali heula panahna itu iya pada aya beda dudunungan jeung nu Akang lucir dudunungan alus segit dudunungan iya nu agan teh mah ari nu maneh mana kasereutkeun ku nu agan ka jero sok bede pilih teu percanten mah ka abdi nah hade teh ka abdi. Dina kakara datang nu dengkeun euy. Hor jadi heula dewe ka dieu na. Simpang-simpang meureun. Agan punten ah. Aduh. Nah atuh geuning kakara datang nu mawi. Pacet. Rupina mah keuna kana bukan-bukan. Ngerakeun sia goblong. Yeah. aja. Wih. Ring gue yang tinggalikun jika kadu kan kenal gitu ya. Oh, nanaonan Aisya healing waduh nopi kaki itu eca healing bisa kena gitu kan haling bilih kena ngeskes kena nuhun jang siawang suna bos kawannya ke kolot ampun orang malah rek ke masih lampu. Lusi lan paingan. Ini hartina gunung. Lusi. Lusi cacing. Paingan. Paingan nyata tersangka. Datang ke harapan aingan datang. Daya kulan, oi. Lebih ke awuh pisan, sasa urang. Anu bisa dipercaya. Sara rakti ilingan. Bodo siap. Tanira tangan mah.